Yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang pahit pun terasa manis jikalau sudah membara cinta di hati. Dan cinta akan berbuah rindu, rindu akan menggelorakan semangat berbuat dan berkorban lebih. Dan siapakah yang paling layak mendapatkan semua perbuatan dan pengorbanan kita? Dialah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin kita, Allah yang tiada pernah terputus memberikan nikmat walaupun kita masih berkhianat. Tiada keindahan rindu yang berbuah kebaikan, yang berbuah kebahagiaan, yang berbuah kemuliaan selain rindu kepada yang maha mencipta, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ya salam, Allahu ya salam, Allahu ya salam, Allahu ya salam. Segala pujian tak pernah berhenti, bagai udara yang hadir. Sucikan asmamu sepanjang waktu. Pasrahkan diri hanya padanya. Semoga rahmat kan tercurah untuk kita. Harapkan satu ridhonya yang menyelamatkan akhirat dunia. Ya salam, ya salam, Allah. Hapuslah duka, hilanglah derita. Bila hati selalu ada bersamamu. Allahu Rabbi, Allah, Allah, Allahu Rabbi, Allah, Allah, Allahu Rabbi. Ya salam, ya salam, Allahu Rabbi. Ya salam, ya salam, Rabbi, Allah, Allah, Allah Rabbi, Allah, Allah, Allah Rabbi, Allah, Allah, Allah Rabbi, Allah, Allah, Allah Rabbi. Hanya pada-Mu.